Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد وأنتم على سلمون براء بابا براء إبو adik-adik sedoyo menika wonten rombongan saking KKN di monggo ingkang pisan kita tansah unjukaken kaos putih syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring pinten-pinten kenikmatan kerahmatan hidayah inayah nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan terutama nikmat iman soko Islam. Amargi nikmat iman soko Islam niko nikmat ingkang paling ageng, nikmat ingkang dadosaken kita insya Allah badhe hidup bahagia wonten ing alam dunya niko. Lan mangke wonten akan menaluk wonten yaumul akhir kehidupan kita. Salawat dan salam monggo kita tansah tunjukaken dumateng tauladan kesang kita di Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganipun, para sahabatipun, para pejuang-pejuang agaminipun. Mugi Allah tansah ngebakaken ngelestetaken kita sedaya ingkang wonten masjid menika kalau tiang-tiang ingkang tansah memperjuangkan agama Rasulullah. Amin. Saat lagi pun ibu-ibu, bapak-bapak suka pinang yang malih kalian bulo, maklum apa kandung. Satu sendi ibu, kabar ibu, saya di, saya di. Jadi ngantuk kan ibu ya? Saya ni lo kami semua paling tua di matur sebentar. Tidak ada semenit, kalau ada semenit, ini. Bisa sekolah. Ibu bapak saya yang dimuliakan Allah, nika ulang ruah ni, ulang Sya'ban. Nampak mohon kita melewati bulan Rojak, bulan biasa ni pun bulan Sya'ban ni, bulan Isra Mi'raj. Kamu di pun ingat tu dari apa? Aku dari. Di bulan Rojak nika bulan nika. Biasanya pun esok merah dan teman-teman putih-putih di pun pelinaki. Ini kau ulan kan, wonten tanggal pintu likur Rajab ini kau Rasulullah pikantuk wahyu ingkang spesifik, ingkang khusus ingkang benten kalian wahyu-wahyu tadi di pun. Menai wahyu tadi di pun ini kau Rasulullah, namun lantaran Jibril. Allah menutup Jibril, mari wahyu di matem Rasulullah. Namun, Isra' Mi'raj menikah, Rasulullah matur. Diperjalankan dari Mekah, dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa pun sabun apa di nitih buruk gitu ya. Nitih buruk ya kan, untuk yang itu. Lajen Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah menerima perintah sholat. Pinten wekdal ya sholat itu? Saya akan wekdal ya. Saya akan wekdal atau pun dinyang ya di kalian Rasulullah. Dinyang-nyangan bolak-balik dan mungkin 17 rakaat. Insya Allah kamu melaksanakan ya Bu ya? Iya. Jadi pun mulai kita hitam-hitam Mbak Menawi sama Nunggu, kita sakit untuk laksanakan 50 rakaat. Kalian sholat sunat itu. Menawi bersama Nunggu. ini pun etang nanti. Wajib, yang sama wajib ni 17 rakaat. Lalu mulai pun tambah kalian solat sunat, rawatib juga, sahaja bersyukur, sahaja berluhur, sahaja berluhur, sahaja bermaghrib, sahaja berisak, betul. Bintang ya, itulah saya betul, betul itu. Mulai pun kerja solat malam, solat tahajud biasa pun untuk dua rakaat pembukaan, dan 11 rakaat kalian witir itu. 13 rakaat. Pinter bilang. Kawan dulu aja. Kawan dulu. Lajar mulai kerso. Menopo. Sholat datang musib gitu. Sholat sama datang musib biasa yang pun lah. Mulai lawa langsung. Tapi atur musib. 5 kali sehari. Kali 2. 10. 4. Genep. Second nih. Tapi mana mulai sholat duha 8 rakaat. Apa tapi kata? Alhamdulillah, monggo. Nika ulang rakaat nika kita ramadhan. Amargi Allah nika sampun maringi kelonggaran wajib 17 rakaat. Tapi sunnah, sunnah itu tuh sebagai pelengkap, sebagai penyempurna. Waktu itu kalau pun hadis, ini pun dimuliakan saking anak sin maring. Ngingi 9 keutamaan dan 3 larangan. Ingkang tiga yang sepidang itu dipun maknani kafarat. Ada 3 kafarat. Kafarat untuk penebus dosa. Kita niku lah paling gampil dalam dosa. Kita harus ngaji, niati apik, semua yang dalam kesinggung pelatuhannya musuh jadi dosa. Kita maka waktu lari lah dibuka-buka ke musuh jadi dosa. Putranya lari lama peni TV itu jadi dosa. Dosa ini lah terus kambil sangat. Pramila kita sedang patut menopo penebus dosanya. Penebus dosa yang pertama ini menikah menyempurnakan wudhu ketika malam sedang sangat dingin. Pramila Pak Bayu ambil jaket. Gila, adem, bediding, gila. Ini sangat dingin, apalagi malam jam 12 malam atau jam 3 malam itu dingin, gila. Nah, mendingan kemul sarung, menurut itu nanti ya. Itu kalau kita mau bantu menyempurnakan wudhu dengan sempurna itu adalah penebus dosa yang pertama. Nah, jangan kapan kali, kaporan yang kedua, di menikah, menunggu-nunggu waktu sholat. Biasanya kita lah buat nanti ni, lagi nyambut gawe belum ada, akan meneng. Orang nunggu nunggu waktu sama, ni orang ya, kok ini ada dan ada meneng tu ya. Kita ada, kita ada, kita ada meneng. Jadi tidak menunggu tapi malah koyak sisir kan, kalau lagi sinetronnya ramai-ramai ada, malah ngerikumi ada. Ini tu nak jadikan berarti menunggu waktu sholat itu akan menjadi penebus dosa. Dan itu menunggu waktu sholat itu biasanya akan terpaksa dilakukan kalau kita mau sholat berjamaah. Paling baru 10 menit lagi ke rumah azan, lalu rawat ke masjid. Menunggu waktu sholat. Dari azan kalau kita sampai iqamah. Kalau di kampung ya biasanya 10 menit, 15 menit. Kalau di masjidil haram itu bisa satu jam biasa menunggu waktu sholat. Sholat maghrib jam 6, jam 4 sudah pada datang dan malamnya sudah duduk rapi siap sholat. Mungkinnya bisa sampai 2 jam. Nah itu kafarat. Lalu yang kami juga yang kafarat di Minika melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah. Apabila Bapak Ibu kalau di Nyeru dimakan badan Pulau Biamba, sholat jamaah Minika lalu dipun utama. Itu merupakan sunnah mu'akad, bahkan ada yang berpendapat itu wajib. Tetapi yang kuat pendapatnya adalah sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Karena dengan sholat jamaah itu kita akan mengetahui teman, kita akan bisa silaturahim, kita bisa. Saking kuatnya perintah sholat berjamaah itu Nabi nanti menjikoknya. Kaya-kaya ini aku krumu, ada uang krumu azan orang angkat surat besar paling, kaya-kaya aku tahu krumu main. Betul Tuhan. Kalau saya mendengarkan kaum muslimin mendengarkan perintah azan kok tidak melangkahkan kaki di seluruh surat besar, sepertinya saya ingin membakar rumahnya. Ada apa sih di rumahnya kok berat banget seperti itu? Kita tidak ada. Sinetron ya Pak J. Belum ya, adik-adik juga paling lemen nih, kalau tinggal di TV, belum oke lagu. Itu memang saya punya ada juga seperti ini. Di kotak setan itu pakai nomor sih, mana lo? Yang ada di TV ini kotak setan. Di kotak setan pakai di sini. Soalnya tuh enggak, gue betul. Enggak gue. Esok kebetulan, pas soal cukup ngaji, belok TV, sepong-pong. Nanti sore sepompok itu enggak. Siapa sekalian bapak ibu ingin mengenal Allah, kita tiga kafar. Nanti waktu malam kita tiga kafar, semuanya kalian wudhu dan sholat, sholat bersama. Nanti waktu tiga derajat. Kalau tiga kafar wudhu, menunggu sholat, melangkahkan wudhu itu sholat bersama. Yang kedua juga tiga derajat. Dan kita menikah, pesan kita belajar itu enggak pengen dibatas orang yang dihormati. Ingin menjadi orang yang berpangkat, yang berderajat. Sampai kalau bisa menjadi pejabat, sampai kalau bisa punya kekayaan, korupsi, karena ingin memiliki derajat yang terpandang di mata masyarakat. Ya. Padahal awal menikah, ampun menjadi derajat itu bukan seperti itu. Yang pertama berdekat dengan kelebihan Nabi di mereka memberi makan orang-orang yang lemah. Karena sekarang ini banyak sekali orang-orang miskin. Nah ibu-ibu datang kita ke perempatan-perempatan jalan itu pengamen pengemis semakin hari semakin banyak. Berarti orang miskin semakin banyak karena hidupnya semakin sulit. Itu memberi makan orang miskin itu akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Yang kedua, jemaah itu menebarkan salam, ya, ketemu, rincang, assalamualaikum, itu akan meningkatkan derajat. Yang ketiga, jemaah itu sholat tahajud itu adalah salah satu sholat sunnah yang wajib Al-Quran disebut sebagai wa minal lail fatahajjat bihi. Nah, bila talak dan di sebagian malam kalian bertahajudlah kalian sebagai ibadah tambahan. Mudah-mudahan kalian akan menempati tempat yang terbuka. Nah, kalau ngajak cuma kami kalau rawat dia rumah ibu menggoyangkan tereng dengan tereng biasa akan bertahajud meskipun biasa. Ada banyak sekali keutamaan-keutamaan. Bahkan menurut riset-riset kedokteran, sholat tahajud itu sangat menyehatkan. Kita lah mati mirip di Rasulullah ini dengan hati sakit. Ya. Umurnya 60 tahun, baru sakit cuma sekali saja ketika beliau mau lah. Seumur hidupnya tidak pernah sakit. Dan Rasulullah juga secara sebetul, mboten nate nyilarakan sholat tahajud. Sepertinya wajib sholat tahajud. Dan kalau sholat tahajud, Rasulullah itu lama sekali sampai kakinya sampai istri Rasulullah, wahai Rasulullah, Rasul itu sudah diampuni, sudah dijamin masuk surga. Kok sampai sholat tahajud sebegitunya, sampai kakinya bengkak. Rasul dari dulu, jawab itu gak setuju. Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur. Jadi salah satu juga mencontoh syukur. Syukur kita pun paling umur, paling rezeki, paling putra yang baik, pun paling harta benda. Ilmu kita syukur semua. Ada penelitian yang mengatakan sholat tahajud bisa mencegah kanker. Sholat tahajud bisa mencegah stroke. Saya membaca nalarnya gimana kok bisa mencegah kanker. Periksa kanker di menawarkan penyakit yang ganas, pokoknya ada tubuh, kanker payudara, kanker hati, kanker usus, Yang sebenarnya kanker itu adalah daging yang tumbuh, gitu ya. Yang harusnya tidak tumbuh dari tubuh menghambat. Nah, menurut penelitian bahwa penggumpalan darah itu terjadi menjelang tengah malam sampai pagi. Tengah malam sampai pagi, jam 1, 2, 3, dan sama. Nah, menawi siang menikah sholat tahajud, terus itu juga jam saya dan kalian dan kita dan segala ini, dan apa itu subuh. Itu penggumpalan itu akan berhenti karena dia bergerak. Ini bergerak. Sehingga insya Allah darah itu tidak dapat menggumpal, menyumbat. Sehingga kalau itu dirutinkan, maka ya, itu diikat ke dokteran, maka orang yang sudah dengar sholat tahajud, kalau ketika dari kanker dan kanker itu sekarang yang banyak membunuh manusia. Kalau stroke bagaimana? Stroke, betul ya stroke. Stroke itu menular. Jadi penyumbatan aliran darah. Ya, aliran darah itu harusnya lancar dari jantung ke seluruh tubuh balik ke kanker lagi, tapi ada pembuluh-pembuluh tertentu yang kemudian tersumbat. Biasanya itu kalau stroke itu di pembuluh darah yang di otak di kepala. Nah, itu bisa perok. Ada yang stroke itu sampai ininya itu ya jadi orang-orang linglung ning linglung ngono lho kayaknya. Nah, ya dokter Indonesia mengatakan bahwa sholat tahajud bisa mencegah. Terus naruhnya gimana? Ketika tahajud itu kan sujud. Dan disarankan sujudnya lama. Sehingga aliran darah itu dari jantung akan turun ke kepala ya. Ke otak. Sehingga otak itu akan cukup dengan oksigen. Nah, akibatnya kalau itu terus menerus, pembuluh darah otak itu akan kuat. Insya Allah akan kuat. Kemudian darah yang biasa kita biasa siang hari seharian kepala selalu berada di atas juga. Soalnya nih sempat tidur siang ya, ya, tapi kalau sujud itu dia posisinya di bawah. Sehingga aliran darah dari jantung ke kepala itu akan maksimal. Nah, kalau itu dirutinkan setiap malam, maka ini akan kuat. Kalau kuat menerima guncangan berita yang sangat sangat mengagetkan itu tidak kemudian stroke terus stres terus stroke dan sebagainya. Nah, itu penelitian, tetapi ibu bapak kita sholat tahajud bukan mencari itu, ya. Tapi mencari itu Allah. Ya. Insya Allah kalau Allah berjalan kenalan seperti tadi bisa menambah semangat. Karena kita yakin apa saja yang diperintahkan Allah itu adalah baik untuk kita. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Ibu-ibu gak ada putra, sayang sekali. Kalau ibu itu di sini, apalagi yang masih remaja-remaja seperti ini, kalau anaknya sakit, itu kayaknya lebih baik saya yang sakit daripada anak yang sakit itu saking sayangnya. Nah Allah itu lebih sayang ke kita daripada kita sayang ke anak kita. Nah, kasih sayang Allah itulah yang kalau kemudian kita laksanakan seperti menjalankan tadi perintah-perintah itu kita yakin itu akan membuat kita itu sehat salah satunya kalau sholat atau bisa. Ibu dan bapak sekalian, karena yang dirahmati Allah, tiga malah di menikah munjiat atau penyelamat. Ya. Kalau yang tadi yang tiga pertama adalah penebus dosa, kafarat, yang tiga derajat ini menikah tiga yang berikutnya itu penyelamat. Yang pertama penyelamat itu adalah adil ketika marah maupun rindu. Biasanya itu kita menawi rezo, biasanya itu adil. Tapi kalau musuh, biasanya itu tidak adil. Jadi, kita berjalan menarik, dihancari kontrolnya, nangis, biasanya itu terus melu musuh, gitu. Musuh kalau kontrolnya, terus musuh kalau bapak, bahkan. Kalau saya menulis, ini kayak luar, ya, bapaknya itu kurang, biasanya. Itu namanya tidak adil. Kami orang yang berkumpulkan itu, kalau ada hakim, ada memutus perkara itu harus di dalam keadaan tidak marah. Wonder sekalipun riwayat, kalau marah itu pasti keputusannya tidak adil. Nah, ini yang adil ketika marah. Oleh sebagian riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam satu peperangan, dalam pertempuran yang berkecamuk begitu, dia mau membunuh musuhnya, ya, mau membunuh, mau memedam musuhnya. Saat sebelum ini dia diludahi, ya, diludahi mukanya. Itu yang buatan istilahnya muntah, ya. Didoyui lah ini, mesti musuh banget lah. Sayyidina Ali rasanya terbetik, muncul marah, kemudian dia sadar, kemudian dia tidak jadi bunuh, pergi ke medan pertempuran yang lain. Nah itu disaksikan oleh sahabat, kok ini aneh, ini Sayyidina Ali sudah mau membunuh, kok disudahi malah terus pergi, gimana ceritanya. Setelah peperangan selesai, sahabat yang melihat kelakuan Sayyidina Ali itu menanyakan, baik Sayyidina Ali, saya lihat ketika pertempuran mau disudahi kok malah pergi, ceritanya bagaimana? Lalu Sayyidina Ali menjawab, ketika saya membunuh itu betul-betul saya ingin menegakkan kalimat Allah, membunuh karena dia musuh Allah, dan kalau saya membunuh saya mendapatkan pahala. Tetapi setelah belum bunuh saya diludahi, saya muncul marah, ya. Saya takut nanti kalau saya membunuh itu saya membunuhnya karena marah. Kalau saya membunuh karena marah saya bukan dapat pahala, tetapi dosa. Ini daripada berdosa maka saya tidak pergi. Itu bagaimana Sayyidina Ali bisa menguasai diri pada kondisi yang seperti itu, dalam kondisi marah. Biasanya kita kalau kondisi marah, susah gitu katanya. Kalau ada satu hadis, marah itu dari setan, lawanlah atau hilangkanlah dia dengan berwudu. Biasanya kalau kita marah, berwudu kan karena marah. Gitu. Nah itu penyelamat, gitu. Penyelamat yang pertama di muka hadis. Pelajaran kapitalis di Indonesia wajar ketika kaya dan ketika miskin, bersikap wajar. Biasanya kita tidak begitu, ketika miskin wajar, tapi ketika kaya biasanya tersembunyi. Umumnya, biasanya terus, ya mungkin atau mungkin terus pokoknya tidak ya lah paling nggak atau gitu. Dan ya, suka-suka, terus seperti tamtiti, ya, dia tidak wajar lagi. Padahal itu karena dia menganggap kekayaannya berasal dari usahanya. Maka suka, wajar, apa penangan itu usaha-usaha juga. Nah, itu biasanya orang yang sukses, yang kurang ilmunya, kurang imannya itu, merasa suksesnya itu karena kecerdasan dia, keuletan dia, kepandaian dia gitu. Padahal sesungguhnya kaya dan miskin itu adalah Allah yang menyempitkan dan Allah yang melapangkan. Inna Allaha yaqsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru liman yasha. Sesungguhnya Allah lah yang melapangkan rezeki dan yang menyempitkan. Jadi kalau kita itu sedang lapang itu adalah ujian, ketika kita itu sedang sempit juga itu adalah ujian. Ya, apakah lapang itu kita bersyukur, ketika sempit apakah kita bersabar. Maka kalau kita itu bisa bersabar ketika sempit dan bisa bersyukur ketika lapang, itu yang terbaik. Ini dikatakan wajar ketika kaya dan wajar ketika. Sama saja bersedia. Ya, kalau lapang bersedia, ya. Kalau sempit bersedia apa tentu? Mampu diri aku dengan sedekah itu biasanya. Tapi ayatnya orang-orang yang sayangi Allah adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik ketika lapang maupun ketika sempit. Biasanya kita lapang itu sedekah itu ketika sempit biasanya tidak. Nah ini panjang Allah adalah ketika ini wajar ketika kaya miskin kita bersedekah ketika lapang maupun ketika sempit. Belajar kata-kata juga yang menunjukkan penyelamat juga yang kita takut kepada Allah ketika ramai maupun ketika sepi. Biasanya kalau kata kepada Allah itu ketika ramai kekatannya. Mungkin kekatannya, ini sepi, biasanya. Sholat kekatannya juga, sholat diri, sepon, gitu. Nah, jadi ketika kita sendirian itu takutnya kepada Allah itu lebih daripada ketika rame-rame. Ya, ketika ini maka kita insya Allah akan diselamatkan oleh Allah untuk mendapatkan hidup yang lebih selamat. Nah, itu bahwa kalian juga tiga kafarat, tiga derajat, tiga munjat, dan yang terakhir adalah tiga muhlikat atau yang menghancurkan, yang bisa menghancurkan hidup kita. Yang pertama adalah kikir, ya. Kikir yang dituruti. Kikir itu adalah watak manusia, jadi manusia itu terlahir itu kikir. Anak kecil mesti kikir. Buktinya nopo. Cuma anak kecil dikasih mainan, mobil-mobilan. Ditunggu jadi, oh, rasu, lunakku. Ini kayak gue ini, rawlah nyilih. Itu karena fitrahnya manusia itu adalah kikir. Nah, kemudian bapak ibunya yang mendidiknya, ini harus berbagi, ini harus dipinjamkan, itu kemudian pelan-pelan bisa luntur. Tetapi hakikatnya manusia itu adalah kikir. Makanya kita diminta untuk berlatih supaya kikir itu bisa kita atasi, kita diminta berdoa setiap saat untuk bisa terjauhkan dari kikir dan pamrih. Kalau dituruti ya, nanti akan bisa menghancurkan. Kemudian berikutnya adalah hawa nafsu yang dituruti. Hawa nafsu yang dituruti ini akan juga menghancurkan kita. Jadi hawa nafsu itu harus dikendalikan. Ini sebentar lagi kita masuk dan Ramadan ya. Itu biasanya kita akan sangat dilatih untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena hawa nafsu yang dituruti itulah negaranya jadi rusak seperti ini ya. Hawa nafsu dituruti kan sudah punya mobil satu pengen dua, punya mobil dua pengen tiga, dan punya tetangga itu penduduknya cuma empat, mobilnya empat, ya. Bapaknya satu, punya satu, anaknya yang baru satu, anaknya yang kedua satu, jadi dekorasinya seperti terminal, padahal sudah punya rumah harap, ini rumah lagi sana. Itu apa namanya, hawa nafsu yang dituruti. Pejabat itu sudah punya satu triliun, pengen dua triliun. Pejabat kita termasuk yang paling kaya. Dia punya kekayaan 90 triliun. Nah, susah nih itu. 1 triliun itu pinter itu. 1 triliun itu. Nah, itu terlupuk ya, kalau lengkap itu tak cantrinya ini. Nah, ini kok Presiden Husni Mubarak kok kayaknya 700 triliun. Cukup buat BPN Indonesia. Itu karena hawa nafsu. Padahal yang mati, orang di bawah. Malah di beban yang akhirat. Di pertama-tama. Itu masa Allah, awal nafsu serakah. Nabi mengatakan bahwa manusia itu tidak akan pernah puas ya. Dikasih satu bukit emas, dia akan minta gunung emas ya. Nanti minta lagi, nanti akan buat, dia akan buat kalau mulutnya sudah disumpal tanah ya. Sementara sudah meninggal. Itu kita harus jangan menuruti awal nafsu kita. Inilah hidup ini hanya ya, kita tak maksir ya. Yang terakhir yang menghancurkan kita yaitu ujub atau mengagumi diri sendiri ya. Ya, ujub itu kalau sudah mengagumi diri sendiri malah paling pinter, kalau wanita yang paling cantik gitu ya, kalau pinter ini yang paling ganteng gitu. Kemudian ya perasaan-perasaan itu akhirnya nanti menjadi kikir, akhirnya menjadi takabur, sombong. Sombong itu tidak akan masuk surga. Orang tidak akan masuk surga kalau di dalam hatinya ada kesombongan meskipun seberat dunia. Kamu nak berbayar ibu? Jadi prosesnya pulang menit ini, cuma 5 menit. Ini sholat ibu ya, sholat menikah. Selaku tiang agama itu yang nanti akan dihisab pertama kali dengan Allah. Sholat itu juga menjadi tiang negara. Nah ibu-ibu kalau ini rawat konvensi roja konsensiin ini jadi gak mau apa deh ini kalau Allah apa dia mau apa dan ini yang ini sholat itu ngalipun hadis kalau Allah kata latan kuzurna urul islami urwatan urwatan. Sesungguhnya Islam itu talinya akan terurai satu demi satu. Ya. Fakullama intaqadat urwatan tasabbatan nasu billati taliha. Setiap satu buhul itu terurai, maka umat ini akan gandul bergantung pada buhul berikutnya. Fa'awalu hunna naqdan al-hukm. Buhul yang pertama kali terurai itu adalah pemerintahan Islam. Yang pertama kali terurai. Sedangkan yang terakhir kali terurai adalah sholat. Ya. Jadi kalau ada muslim, ibu, bapak, orang sederek, ngaku Islam, kok orang sholat, sebenarnya sudah habis. Ya, buhulnya itu. Jadi ibarat Islam itu rangkaian tali-tali begini, ini ada politiknya, ada ekonomi, pergaulan, sosial, dan seterusnya ada ibadahnya, ada sholat, zakat, puasa, haji. Rasulullah mengatakan yang pertama kali itu adalah pemerintahan. Setelah itu terurai semua. Ya. Yang terakhir kali adalah sholat. Ya. Maka sekarang ini pemerintahan itu kita enggak punya. Rasul menika Isra Mi'raj menika wonten kalender menika tahun 600 kalih dasa Masehi. Kalau kalender Islam tahun 10 Hijriah. Ya, tahun 10 Hijriah. Tahun 10 kenabian. Rasul menika lahir tahun 570, 40 tahun diangkat rasul. Ya, 600 10 620 itu dia menerima perintah. 3 tahun setelah menerima perintah sholat, Rasulullah hijrah ke Madinah. Mendirikan yang namanya pemerintahan atau negara Islam. Pemerintahan Islam atau Madinah. Lajeng dipun perasakan Sayyidina Umar, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Khulafaur Rasyidin. Biasanya kita mendoakan. Dan biasanya kita tahunnya itu Khulafaur Rasyidin, khulifah pengganti Rasul itu hanya 4 itu, ya. Setelah Rasul wafat, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu enggak ada pengetahuan kita biasanya. Padahal sejatipun negeri pun Rasulullah itu dilanjutkan mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sampai kira-kira Bani Umayyah, namanya pun Bani Umayyah itu adalah penerus Khulafaur Rasyidin. Itu kira-kira 90 tahun, kira-kira ada 9 atau 10 khalifah, dan Bani Abbasiyah itu kira-kira sekitar 500 tahun, dengan khalifah hampir 80-an, dan Turki Utsmani yang terakhir, 1924 itu negaranya Rasulullah itu kemudian runtuh, dan kemudian lahirlah negara-negara Indonesia, Malaysia, Brunei, Turki, Mesir, Irak, Iran dan semuanya. Itu sesungguhnya adalah sisa-sisa negaranya Rasulullah. Bapak dan ibu sekalian, Rasulullah berjanji bahwa di akhir zaman nanti negaranya Rasulullah itu akan bangkit kembali. Akan bangkit kembali. Dan sekarang ini kebangkitannya sudah dirasakan. Di seluruh dunia gerakan-gerakan yang kan kata ibu rawon, sejim, itu banyak. Itu di Indonesia ada 30 kota ya. Di Jogja itu 10.000 yang hadir, di Bandung itu 25.000, di Jakarta 20.000, di Sidoarjo 30.000. Dan di seluruh Indonesia, bukan hanya Indonesia tetapi di Amerika, di Pakistan, itu gerakan-gerakan itu akan suatu saat nanti ketika ada revolusi di Mesir, gitu, ada revolusi di Indonesia, di Libya, di Liban, itu para diktator itu akan runtuh. Dan insya Allah suatu saat nanti khalifah yang dikatakan, kalau Umar hadis itu dikatakan khilafatan ala min hasnubuah. Jadi khalifah yang menempuh jalan kerasulan itu akan bangun kembali. Untuk menggantikan kepemimpinan negara-negara barat yang sekarang ini sangat menindas. Yang membuat hidup kita itu sulit, tidak pun. Sulit, sekolah sulit atau berubah sulit, tersorong-sorong, mudah. Sekarang tidak tahu UPN, sebelum Pak Abu di rekod, kalau itu ketemuannya UPN anakku. Terus kok sedih, ketemuannya UPN kok sedih. Ya, sedih soalnya orang di duit, bayar itu loh. Bayar 40 juta, 40 juta. soalnya ini kurang tenang sunnah bagus. Yang murah baik, yang murah 20 juta ya orang di duit. Nah itu kenapa seperti itu ya, karena yang mengatur bukan Islam. Kekayaan kita yang melimpah ruah, ada emas, ada tambang, ada minyak, ada lautnya, ada hutannya, semuanya diserahkan kepada perusahaan-perusahaan asing dan kita cukup hanya menerima pajaknya saja, sehingga kita menjadi sangat miskin. Banyak yang menjadi TKW, kira untuk yang dipancung, orang yang antri dipancung, nah, itu karena saking miskinnya, bukan karena negara Indonesia itu miskin, tetapi karena mengelolanya tidak bersyukur, tidak bersyukur, tidak menggunakan aturan Allah. Kalau menggunakan aturan Allah, tidak boleh itu punya. Boleh minyak, tidak ada orang di kelola dewa itu butuh minyak gitu, duit emas. Repot menilai emasnya setiap tahun itu puluhan triliun. Padahal sejak tahun 1967 sudah 30 tahun dikeruk dibawa ke perusahaan Amerika. Ibu dan bapak, kalau itu nanti bisa diwujudkan cita-cita itu, dan itu harus menjadi cita-cita kita semua. Di samping kita tadi memperbaiki sholat kita, ya, membaca Al-Quran kita perbaiki, akhlak kita perbaiki, umat Islam harus punya cita-cita besar dan punya keyakinan bahwa sebelum terjadinya kiamat ada hadis-hadis menyatakan bahwa Rasul pernah dikatakan bumi ini dilipat, ya, bumi ini dilipat, kemudian Rasul tunjukkan bagian baratnya dan bagian timurnya. Rasul dikatakan bahwa nanti umatku wahai Muhammad akan menguasai seluruh permukaan bumi ini. Kalau sekarang ini penduduk dunia ada 6 miliar. Penduduk bumi itu ada 6 miliar. Saya akan bayangkan kayak 6 miliar. Nah Indonesia ini paling 200 juta orang, seberapa miliar. Nah itu yang muslim itu sekitar 1,5 miliar. Ya. 1,5 miliar. Artinya setiap ada 6 penduduk bumi, itu satunya muslim. Suatu saat nanti penduduk bumi itu akan muslim. Ya. Dan itu menjadi tugas kaum muslim. Ya. Seperti Allah berkali-kali mengatakan, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Sesungguhnya Allah yang mengutus rasulnya yang hak, nanti akan dimenangkan agama rasul ini atas agama-agama yang lain, meskipun orang-orang musyrik itu membenci. Dan itu tugasnya ada pada kita kaum muslimin yang istilahnya sadar menyadari kewajiban-kewajiban kita. Alhamdulillah ibu bapak saya, di samping kita monggo memperbaiki akhlak kita, ngaji kita, sholat kita, zikir kita, sedekah kita, kita juga menambah wawasan bahwa negara yang dijadikan itu akan terjadi bukan dengan teror, bukan dengan ngebom, bukan dengan ngapusi kayak apa nggih sing pimpinan kan apa NII ini kayak dengan ngapusi ngapusi lah, tidak dengan cara seperti itu, tapi dengan cara jauh yang baik, dengan pemahaman yang baik dan kaji sejarah Rasulullah, karena banyak sejarah itu yang disembunyikan. Ibu bapak profesor, kenapa kita bisa masuk Islam? Karena ada Wali Songo. Wali Songo saling budi gitu. Nah, kalau kita membaca sejarah Wali Songo, dulu-dulu sempat Indonesia kaget itu. Padahal sebenarnya tidak itu. Itu Wali Songo itu diutus oleh para khalifah. Tapi itu ditutup. Jadi seolah-olah yang namanya Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Kedah, itu berasal dari Indonesia. Tidak ada pihak luar yang ceritakan bahwa Indonesia itu Islam karena para pedagang datang. Padahal tidak ada dai-dai yang diutus oleh para khalifah untuk mengislamkan Indonesia. Nah, mengatakan kata sihun sambun ngantuk nih. Dan itu sambun. Saya targetnya ini 30-40 menit. Ini 30 menit, sudah malam. Monggo kita akhiri. Kita niati menopo ingkang dipun ingin pulau aturan mereka yang tertibun lambai, amati ibu bapak ngaji itu penting, tapi menjalankan apa yang dikaji itu lebih penting ya. Supaya tidak dimuja ngaji nonor ini kelakuan ini kodohnya itu, ngaji itu penting ya. Ilmu itu penting, tapi ilmu tidak diamalkan bagikan pohon yang tidak berbuah. Maka kita mari kita niatkan diri kita untuk nanti malam yang belum pernah hajat dicoba aja lah, paling enggak 2 rakaat. Ya, kalau 2 rakaat berat, witir 1 rakaat. Makilah izin, izin kalau Gusti Allah itu musuh istana wudhu mengukur 1 rakaat yang izin. Tapi kalau belum pernah itu berat, paling enggak dicoba. Mengatakan bahwa saya menewangkan kalapatan kulauan mu'abun dan kulauan ini bilahi taufiq wa ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya, mengatakan bahwa